الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا والحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya yang tak pernah berhenti, tak pernah lelah, tak pernah bosan untuk selalu menyayangi kita, untuk selalu mengasihi kita. Salawat dan salam juga tidak boleh kita luputkan dari lisan-lisan kita kepada kekasih kita, teladan kita, idola kita, role model kita, tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah bukan sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang kebenaran, tapi dengan takdirnya. Barakallahu fikum. Dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Insyaallah biiznillahi wa taufiqihi wa aunih kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Al-Adabil Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Naam. Karena kita belum membaca hadis yang baru, yang kemarin cuman syarah saja ya. Kita lanjut saja membaca hadis yang baru. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Jandal ibnu Waliq. Nah, Jandal bin Waliq. At-Taghlibi Jandal bin Waliq At-Taghlibi Abu Ali Al-Kufi Abu Ali Al-Kufi Saduqun yaghlitu saduqun yaghlitu dia rawi yang saduq tapi memiliki beberapa kesalahan-kesalahan dalam ilmu periwayatan dalam riwayat-riwayatnya. Qala muslimun Imam Muslim berkata tentang dia matrukun. Jandal bin Waliq ini matruk. Wa qala al-Bazzar fi kitab as-Sunan wa qala al-Bazzar fi kitab as-Sunani laisa bil qawi. Laisa bil qawi. Nah, qala haddatsana Yahya ibnu Ya'la. Yahya ibnu Ya'la al-Aslami. Yahya ibnu Ya'la al-Aslami al-Qutwani. Al-Qutwani. Qutwani. Qaf, ta, waw, alif, nun, ya. Qutwani. Al-Qutwani, Yahya bin Ya'la Al-Aslami Al-Qutwani, Abu Zakaria. Da'ifun muttaribul hadis. Da'ifun muttaribul hadis. Kufiyun minasyiati. Kufiyun minasyiati. Dia penduduk Kufah dan memiliki ideologi Syiah. Nah, ya sudah haluhu dhaif, ditambah lagi punya pemahaman Syiah. Nah, tayyib. Yarwi anisikat al-maklubat. Yarwi anisikati al-maklubati. Maklubat artinya riwayat yang terbolak-balik, ya. Rawinya, sanadnya, matannya. Nah, berarti ini rawi ya, cukup kacau gitu ya. Nah, sudah akidahnya Syiah, hafalannya lemah, ngeriwayat hadis bolak-balik, kacau barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Yaghlitu fil asanid. Ya, yaghlitu fil asanid. Dan sanad-sanad itu dia sering salah. Nah, barakallahu fikum. An Yunus ibni Khabbab. Yunus bin Khabbab. Qala al-Bukhari mungkarul hadis. Qala al-Bukhari mungkarul hadis. Imam Bukhari mengatakan mungkar hadisnya. Naam. Qala Abu Daud, sedangkan Abu Daud punya penilaian yang berbeda dengan Imam Al-Bukhari. Beliau punya subjektivitas pendapat menurut pandangan beliau pribadi. Laisa fi hadithihi nakaratun. Laisa fi hadithihi nakaratun. Pada hadis orang ini sebenarnya tidak ada yang mungkar. Kecuali. Nah, jadi dirinci sama dia. Illa annahu zada fi hadis azabil qabri. Illa annahu zada fi hadisi azabil qabri. Hanya saja dia ini memberikan tambahan keterangan riwayat pada hadis yang berbicara tentang azab kubur. Nah, ya. Waziyadatuhu fi hadis azabil qabri. Waziyadatuhu fi hadis azabil qabri. Lam yazidha riwayah atau ruwat barakallahu fikum. Na'am. Nah, tambahan yang ditambahkan oleh Yunus ini tidak disebutkan oleh rawi-rawi yang lain barakallahu fikum. Na'am. Dalam kondisi dia sendiri ya bukanlah rawi yang fiqah, sehingga ada mukhalafah di situ, ya. Naam. Mukhalafatu dhaif liman huwa aula minhu barakallahu fikum, dikatakan mungkar. Kalau mukhalafatu maqbul liman huwa aula minhu dikatakan syad. Ya, nah di sini dia kondisinya tidak kuat. Dia rawi yang lemah tapi menyelisihi rawi yang lebih banyak, yang lebih kuat. Maka hadisnya dikatakan mungkar untuk kasus ini saja. Paham ya? Nah, Makanya Abu Daud merinci, dia sebenarnya bukan mungkarul hadis, hanya pada satu kasus hadis dia melakukan tindakan nakaroh di situ, kemungkaran. Nah, tayyib. Qala As-Saji, berkata As-Saji, qala As-Saji saduqun fil hadis. Nah, menurut As-Saji dia ini sebenarnya rawi yang saduq. Barakallahu fikum. Nah, berarti ya As-Saji sependapat dengan Abu Daud. Ya, barakallahu fikum. Nah, hanya pada beberapa hadis saja dia salah, barakallahu fikum. Tapi yang bersama Imam Bukhari juga tidak sedikit. Ya, yang bersama Imam Bukhari yang mengatakan dia sebagai rawi yang mungkar, dhaif juga tidak sedikit, banyak, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ini kita belajar menelisik dan menelaah ya kalam para imma tentang person. Memang penilaian terhadap personal itu sangat subjektif. Ya, nah, menurut antum si fulan bagaimana? Kalau menurut anda baik, Ustaz. Anda tanya yang lain lagi. Kalau antum, wah itu orangnya pelit, Ustaz. Nah, tanya lain lagi. Oh, orangnya itu jorok. Ya, tapi baik, dermawan. Nah, artinya menilai tentang person itu orang bisa subjektif. Artinya sesuai dengan apa yang dia pengalaman dia rasakan dengan orang tadi atau info yang dia dapatkan tentang orang tersebut. Nah, maka kita ketika ingin menilai dengan adil, dengan bijak, ya kita harus bisa mengumpulkan informasi yang lebih tentang sosok tadi, baru bisa menilai secara adil. Ya, nah dari data-data yang ada nanti kita bisa menarik atau menemukan satu pola, ya, atau menarik kesimpulan si fulan itu begini dan begini. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, di sini As-Saji termasuk yang berbicara cukup detail tentang Yunus bin Khabbab. Kata As-Saji, saduqun fil hadis. Dia ini sebenarnya dalam hadis rawi yang saduq. Takallamu fihi min jihati ra'yihi as-su'i. Takallabu fihi min jihati ra'yihi as-su'i. Mereka memperbincangkan tentang Yunus bin Khabbab itu dari sisi salah satu pandangan dia yang jelek, yang buruk. Akhirnya digeneralisasi oleh sebagian, dianggap buruk semuanya. Paham ya? Nah, apa itu? Yashtumu Utsmana radhiyallahu an. Yashtumu Utsmana radhiyallahu an. Pandangan dia yang jelek itu adalah mencela Utsman bin Affan. Artinya pada dia ada apa? Benih-benih tasyayyu. Pada masa itu orang yang pokoknya celah Utsman dianggap ke pro Syiah. Gitu ya. Nah, walaupun mungkin barakallahu fikum ya enggak benar-benar pro Syiah, cuman enggak suka aja sama Utsman. Mungkin terpengaruh oleh berita-berita nepotisme ya, barakallahu fikum yang ada pada beliau. Nah, ya pada masa itu informasi barakallahu fikum ya masih simpang siur. Nah, tayyib. Al-muhim. Sehingga dia punya pandangan yang jelek tentang Utsman bin Affan, dia mencela Utsman bin Affan. Yaghlu firrafdi. Yaghlu firrafdi. Dan dia ghulu terhadap pemahaman Rafidhah. Fa in qila Kalau ada yang tanya, terus bagaimana orang ini? Inna mahallahu alla yuqbala minhu, alla yuqbala minhu ma fihi tarwijun limadhabihi. Ya. Paling kila, kalau ada yang tanya, terus bagaimana nih kesimpulannya ini? Inna mahallahu, kondisi Yunus bin Khabbab ini, alla yuqbala minhu, tidak diterima riwayat dari dia, ma fihi tarwijun limadhabihi. Riwayat-riwayat yang mengandung unsur apa? Mendukung, mempromosikan, ya, mazhabnya dia, yaitu mazhab Syiah Rafidhah. Artinya kalau dia membawa riwayat-riwayat ada bau-bau Syiahnya, mencela Utsman, mengagung-agungkan Ali, enggak usah. Ini ada tendensi, ya. Nah, mesti ada bohong-bohongnya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Fayuqbal ma laisa kadzalika. Fayuqbal ma laisa kadzalika. Sehingga bisa diterima, barakallahu fikum, yang bukan riwayat mendukung, ya, mazhab Syiahnya. Jadi kalau dia membawakan riwayat yang bukan ada unsur Syiahnya, barakallahu fikum, diterima. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ini salah satu, ya, kita, ya, terlepas dari benar tidaknya, terlepas saya pribadi condong atau tidak, artinya di sini kita belajar bagaimana para ulama itu menilai personal, ya. Nah, artinya bukan secara tendensius barakallahu fikum ada sensitif, ya, ketidaksukaan secara pribadi, enggak, tapi secara ilmiah dia menilai as-saji. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Begitu juga Abu Dawud tadi, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Artinya secara umum dia rawi yang shaduq, tapi untuk riwayat-riwayat yang ada promosi kepada Syiah ditolak. Nah, ini satu kaul, ya, satu pendapat, satu cara pandang para ulama di masa lalu. Barakallahu fikum. Ada juga sebagian mereka memiliki pandangan yang berbeda. Barakallahu fikum. Nah, terkait dengan ahli bid'ah, ya, riwayat dari ahli bid'ah, barakallahu fikum, ada yang berinci dengan rincian tadi, ya. Kalau dia riwayatnya ada promosi kepada bid'ahnya ditolak. Kalau riwayatnya enggak ada promosi kepada, barakallahu fikum, kebid'ahannya, maka diterima. Ada juga yang punya pandangan dilihat dia dai atau bukan. Nah, barakallahu fikum. Itu pandangan-pandangan ulama pada masa itu. Ada juga yang punya pendapat, barakallahu fikum, tayyib, bahwa, ya, riwayat ahli bid'ah itu, barakallahu fikum, diterima, ya, riwayat itu ahli bid'ah makbulah, tayyib, ketika terpenuhi syarat, barakallahu fikum, sidqul lahjah, ya, sidqul lahjah. Ahli bid'ahnya itu dikenal sebagai orang yang jujur. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kalau dia dikenal sebagai orang yang jujur, tidak dikenal dengan kebohongannya, maka diterima. Entah, barakallahu fikum, riwayatnya itu menguatkan bid'ahnya atau tidak. Barakallahu fikum. Nah, di antaranya, Imam Muslim memasukkan riwayatnya, kalau saya tidak salah, Thabit bin Qais. Ya, naam. Riwayatnya Thabit bin Qais dalam sahihnya, barakallahu fikum, riwayat yang di situ mempromosikan ada pengagungan kepada Ali. Nah, barakallahu fikum. Ya, la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa al-munafiq. Tidaklah ada orang yang mencintai aku melainkan orang yang beriman, dan tidaklah ada orang yang membenci aku melainkan orang munafik. Kata sebagian mereka di sini, Thabit bin Qais meriwayatkan riwayat yang menguatkan bid'ahnya, yang mempromosikan bid'ahnya, mengagungkan Ali. Tapi sama Imam Muslim tetap dimasukkan dalam sahihnya. Berarti apa? Beliau tidak mengiktibar itu. Yang diiktibar Siddiqul Ahja. Dan sahih Muslim termasuk kitab yang diakui ya standarisasi keabsahannya oleh para ulama. Mutafakun alaih ala sihatiha barakallahu fikum. Nah, al-muhim gitu ya. Nah, sehingga yang mereka iktibar sebagian mereka adalah Siddiqul Ahja. Nah, dan itu yang kita dapatkan ketika belajar mustola, dan itu juga yang dirojihkan oleh guru kita Ustaz Afif hafizahullahu taala waraa. Ya, barakallahu fikum. Nah, pendapat ini yang penting itu Siddiqul Ahja. Entah itu dia da'i, entah itu dia barakallahu fikum ada promosi kepada bid'ahnya, yang penting dia dikenal sebagai orang yang jujur dan tidak ada indikasi kebohongan di situ, diterima. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dengan dasar tadi argumen tadi, Imam Muslim memasukkan satu rawi yang dia ini dikenal sebagai Syiah, ternyata membawakan riwayat yang mempromosikan bid'ahnya, tapi dimasukkan dalam Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Nah, kecuali satu, ya, riwayat dari apa, Syiah Rafidhah. Kenapa ditolak? Kenapa ditolak riwayatnya Syiah Rafidhah? Ya, li'annahum yastahil al-kadzib. Karena orang-orang Syiah Rafidhah itu menghalalkan kebohongan. Bohong itu boleh. Nah, barakallahu. Sehingga riwayat ahli bid'ah yang lain bisa diterima dengan ketentuan saduq, orangnya jujur, kecuali satu, Syiah Rafidhah, karena mereka menghalalkan kebohongan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wallahu taala alam bisawab, ya. Sehingga bicara tentang jarh wa ta'dil ini sebenarnya sangat asyik, sangat menarik, barakallahu fikum. Nah, itu kalau antum nanti masuk ke kelas yang lebih tinggi, ya, bahwa bicara wa ta'dil, tayyib. Itu kita banyak belajar bagaimana para ulama begitu sangat adil, begitu sangat barakallahu fikum teliti, sangat berhati-hati dalam menilai seseorang. Al-muhim, barakallahu fikum. Itu sedikit selentingan-selentingan ya. Nah, membuat antum mungkin merasa ya tertarik untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang salah tolong diingatkan ya. Nah, soalnya sudah lama yang enggak buka-buka ilmu mustalah nih, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kalau ada yang salah, monggo antum disanggah. Apa Ustaz, itu kayaknya salah keterangan yang demikian dan demikian. Nah, babas. Diingatkan, barakallahu fikum. Kita dalam bab murojaah. Nah. Al-muhim. Sudah azan ya? Al-muadzin yu'adzin. Sudah masuk isya kan? Hah? Belum. Kita cek. Ya, kurang 4 menit. Baik, kita lanjutkan. An Mujahid an Ibni Umar radhiyallahu an. Sehingga kalau dari data-data yang kita dapatkan tadi terkait dengan sanad ini, ya jelas sanadnya lemah ya, barakallahu fikum. Di situ tadi ada barakallahu fikum Jandal bin Walid, kemudian juga ada barakallahu fikum Yahya bin Ya'la, ada Yunus bin Khabbab, nah, dan yang semisal dengannya, barakallahu fikum. Tayyib. Walil hadis mutaba'atun. Walil hadis mutaba'atun. Hadis ini memiliki mutaba'ah, penguat. Walil hadis mutaba'atun. Hadis ini memiliki penguat. Akhrajahu An-Nasa'i akhrajahu An-Nasa'i fil yaumi wal lailah. Fil yaumi wal lailah. Naam. Dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i pada satu karya beliau, ya, Amalul Yaum wal Lailah. Naam. Barakallahu fikum. An Hilal ibnil Ala. An Hilal ibnil Ala. An Husain ibni Abbas. An Zuhair ibni Muawiyah. An Zuhair ibni Muawiyah. An Abi Ishaq. Ayy As-Sabi'i. Abi Ishaq. Ayy As-Sabi'i. An Mujahid. Ya, dari Mujahid. Barakallahu fikum, dengan redaksi yang mirip dengan hadis yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Naam. Untuk sanad ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Ya, rijaluhu siqat, rawi-rawinya siqah, sehingga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah hadis nomor 556. Nah, tayyib. Sehingga hadisnya barakallahu fikum sahih, ya. Tapi dari sanad secara apa? Barakallahu fikum persatuannya dalam sanad yang dinukil kali Imam Bukhari saja itu lemah. Tapi kalau bicara hadis secara keseluruhan, hadisnya sahih. Nah, dengan sanad yang lain. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah fil majlis 100 marrah. Kata Ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majlis beliau tayyib beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya warhamni innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya warhamni innaka antat tawwabur rahim. 100 kali dalam satu majelis. Barakallahu fikum. Naam. Dan syarah hadis ini sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Tayyib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babun. Bab. Haddatsana Ubaid ibnu Ya'ish. Haddatsana Ubaid ibnu Ya'ish. Ubaid bin Ya'ish al-Mahamili. Ubaid bin Ya'ish al-Mahamili al-Attar. Ubaid ibnu Ya'ish al-Mahamili al-Attar Abu Muhammad. Abu Muhammad al-Kufi. Siqatun siqah. Siqatun siqah. Nah, artinya siqahnya itu enggak standar ya, tapi double. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Siqatun siqah. Walaupun demikian, kata Ibnu Hibban dalam siqatnya, dalam kitab beliau yang berjudul As-Siqat karya Ibnu Hibban, ya, padahal beliau ini sudah mendapatkan apa, double ya siqahnya. Kana yukhti'u, tapi beliau juga pernah salah. Barakallahu fikum. Nah, padahal sudah mendapatkan predikat siqatun siqah. Barakallahu fikum. Nah, masih salah kadang-kadang, tapi nah, tapi karena lebih banyak benar, yang sedikit tadi tidak diiktibar. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Yunus. Yunus di sini adalah Yunus ibnu Bukair. Yunus bin Bukair. Bin Wasil. Yunus bin Bukair bin Wasil Asy-Syaibani Abu Bakar. Abu Bakar Al-Jammal. Al-Jammal Al-Kufi. Thiqatun. Dia rawi yang thiqah. An ibni Ishaq. Ibnu Ishaq di sini adalah barakallahu fikum sahibul Maghazi yang dikenal dengan Muhammad ibnu Ishaq. Ya, Muhammad ibnu Ishaq bin Yasar. Muhammad bin Ishaq bin Yasar Abu Bakar al-Muthallibi maulahum al-Madani. Nah, dikenal dengan Ibnu Ishaq. Dia barakallahu fikum kalau dalam sirah ya nabawiyah dia imamnya ya, dia jagonya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tapi kalau dalam bab hadis dia tidak begitu kuat dalam ilmu periwayatan, tapi kalau mengingat cerita luar biasa. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, Ibnu Hisham saja ketika mengarang sebuah karya tentang sirah nabawi itu lebih banyak condong kepada rajih atau tarjihnya Muhammad Ibnu Ishaq. Ya, begitu juga barakallahu fikum imam-imam yang lain ketika berbicara tentang tarikh, berbicara tentang sirah nabawiyah, ketika ada terjadi perselisihan pendapat, maka kebanyakan mereka merujihkan pendapatnya Ibnu Ishaq. Nah, saking pakarnya barakallahu fikum. Nah, tapi dalam ilmu periwayatan tayyib lemah barakallahu fikum. Nah, dan yang menarik ada sedikit perseteruan ya antara Muhammad bin Ishaq dengan Imam Malik. Sama-sama orang Madinah, sama-sama ulama besar. Masalah pribadi. Nah, makanya para ulama kalam antara mereka berdua ini dilipet. Artinya apa? Udahlah, jangan dibawa dalam ranah ilmiah seperti ini ya. Nah, itu ada tendensi pribadi. Iya. Nah, kata Muhammad bin Ishaq, hatuni Imam Malik wa ana baitoruhu. Mana Imam Malik? Sini, bawa sini. Biar saya selesaikan itu orang. Nah, ya. Tayyib. Kalau Imam Malik, dia mau Muhammad ibnu Ishaq, na fainahu minal Madinah. Apa itu Muhammad bin Ishaq? Kita usir dia dari Madinah. Nah, itu kata mereka kalam tendensius, ya. Nah, fihi hadz min hududin nafsi. Di situ ada tendensi-tendensi urusan pribadi, entah apa urusannya. Nah, artinya mungkin untuk terjadi ya barakallahu fikum. Nah, padahal sekelas imam-imam besar ya terkadang barakallahu fikum ada gesekan-gesekan seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kita sebagai seorang talib ya harus cerdik, pandai dan detail, teliti ya. Kita harus bisa menilai ini ada urusan pribadi atau memang secara ya ilmiah barakallahu fikum. Nah, sehingga Anda harus jeli ya. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim Muhammad ibnu Ishaq ini barakallahu fikum saduqun yudallis atau saduqun mudallis ya wa yadurru tadlisuhu. Dia dikenal sebagai rawi yang saduq, juga suka melakukan tadlis, menyamarkan hadis. Dia tidak mendengar tapi mengesankan seolah-olah dia mendengar. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ditambah lagi warumiya bit tasyayyu wal qadar. Warumiya bit tasyayyu wal qadar. Ditambah lagi beliau juga dicurigai ya, ada pemahaman Syiahnya, ada pemahaman Qadariyahnya. Baru kecurigaan ya, rumia artinya dicurigai oleh sebagian ahli ilmu. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kalau beliau membawakan riwayat dengan sighah an, maka hadisnya dilemahkan. Karena dia seorang mudallis, mudallis itu riwayatnya baru diterima kalau dia tasrih bisama, langsung mengatakan sami'tu, atau tahdits haddatsana, haddatsani, baru diterima rawi mudallis. Tapi kalau dia mengatakan an fulan atau anna fulan, itu namanya sighah muhtamalah. Ya, bentuk penyampaian hadis yang mengandung ihtimal langsung mendengar atau tidak. Nah, maka dilemahkan. Barakallahu fikum. Nah, jadi dari situ juga kita belajar bagaimana para ulama begitu teliti, begitu hati-hati dalam apa? Menerima berita. Sampai yang baru kemungkinan saja ditolak sama mereka. Ada kemungkinan enggak benernya ditolak. Paham ya? Padahal kan ada kemungkinan benar juga, iya enggak? Tapi ketika ada kemungkinan enggak benar, ditolak sama mereka. Nanti dulu. Nah, itu kan yang menjadi kandungan ayat barakallahu fikum. Tayyib, ketika datang satu berita, kita diminta untuk tabayyanu. Iya, atau tasabbatu dalam sebagiannya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi kalau belum pasti benarnya, nanti dulu. Singkirkan. Sampai ada yang menguatkan, baru diterima. Nah, jadi di situ Islam mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati dan teliti dalam menerima sebuah berita. Barakallahu fikum. Al-Muhim. An-Nafi an Ibnu Umar, dari Nafi dari Ibnu Umar, qala, beliau berkata. Qala, Ibnu Umar berkata, inni la'ad'u fi kulli syai'in min amri. Kata beliau, sesungguhnya aku senantiasa berdoa dalam setiap urusanku. Jadi urusan apa saja, mesti sahabat Ibnu Umar doa kepada Allah. Urusan apa saja. Nah, besar, kecil, pokoknya ada urusan, mesti beliau berdoa kepada Allah untuk barakallahu fikum. Kalau itu berupa harapan tergapai, kalau itu berupa perkara yang ditakutkan, maka beliau terhindar darinya. Nah, apa saja. Barakallahu fikum. Hatta, kata beliau, ayyafsahallahu fi masyi dabati. Sampai-sampai dalam urusan, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mau melapangkan ya pada jalan tungganganku. Artinya ketika tunggangan beliau mogok nih, misal kadang-kadang onta kan makhluk bernyawa ya, punya perasaan, kadang ngambek onta itu, enggak mau jalan. Hayo. Ya, maja-maja. Hayo. Nah, dia ngomong, nah, apa ini ya kan? Nah, entah lagi putus cinta atau bagaimana ontanya ini kan, namanya makhluk bernyawa. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, apalagi LDR-an sama mantannya kan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, tadi gak mau gerak. Nah, sampai-sampai kata beliau, ketika ontanya rewel, beliau doa kepada Allah. Ya, nah, ya Allah, ontaku gak mau jalan nih ya Allah, buat dia berjalan ya Allah. Nah, sampai urusan segitunya. Kalau kita mungkin ketika motor mogok gitu ya, barakallahu fikum. Nah, starter. Nah, enggak mau nyala. Doa sama Allah. Barakallahu fikum. Ya Allah, ya motorku mogok nih ya Allah. Starternya enggak mau nyala ya Allah. Nyalakan dia ya Allah. Nah, seperti itu kira-kira. Barakallahu fikum. Sampai urusan onta mogok, enggak mau jalan pun, beliau minta kepada Allah agar ontanya itu diberikan barakallahu fikum ya, kelapangan untuk mau berjalan. Hatta ara min dzalika ma yasurruni, sampai aku melihat ya dari doaku itu sesuatu yang membuat aku bahagia. Nah, sampai barakallahu fikum beliau melihat ya ada perubahan pada ontanya tadi, sudah mau bergerak, sudah mau beranjak, sudah mau berdiri. Baru beliau berhenti. Barakallahu. Sebelum gerak ya, terus aja minta kepada Allah, ya Allah. Nah, ya. Tayyib. Sampai beliau benar-benar berhasil membuat ontanya tadi tergerak dan mau berjalan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Hadis ini kalau kita melihat sanadnya tadi, iya, barakallahu fikum. Tidak ada yang masalah ya. Nah, kecuali dari Ibnu Ishaq barakallahu fikum pada anak-anaknya. Nah. Tayyib. Sehingga Syekh Al-Albani barakallahu fikum melemahkan ya sanad hadis ini di dalam Adabul Mufrad beliau. Karena di situ ada anak-anaknya Ibnu Ishaq barakallahu fikum. Tayyib. Tapi ada beberapa hadis yang lain yang mirip semakna dengan hadis ini. Kalau tadi Ibnu Umar, ada hadis dari Anas bin Malik marfu'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyas'ala atau liyas'al ahadakum Rabbahu hajatahu kullaha. Liyas'al ahadakum Rabbahu hajatahu kullaha. Hendaknya seorang di kalangan kalian meminta kepada Rabbnya, kepada Tuhannya segala kebutuhan dia. Nah, jadi apapun yang kau butuhkan, minta kepada Allah. Walaupun itu perkara yang remeh. Barakallahu fikum. Hatta yas'ala, sampai dia pun harusnya meminta kepada Allah. Nah, syash'a na'lihi. Syash'a shin sin ain. Ya. Shin pakai titik. Sin tambah titik. Ain. Nah, syash'a. Hatta yas'ala syash'a na'lihi idhan qata'a. Nah, sampai-sampai dia juga harusnya minta kepada Allah ketika apa? Tali sandalnya putus. Syash'a itu bagian tempat kita menempelkan jempol sama apa? Telunjuk itu ya. Apa? Jari. Jari apa itu? Setelah jempol itu. Hah? Ibu jari ya. Hah? Ibu jari ke jempol ya barakallahu fikum. Nah. Tempat jepitkan itu ya. Nah, bagian talinya itu yang di tengah-tengah itu. Itu namanya syash'an na'lihi. Itu kan bagian sering putus ya kan? Dari sendal barakallahu fikum sandal kita. Nah, yang modelnya jepit, sandal jepit ya, bukan slop barakallahu fikum. Nah. Sampai-sampai ketika tali sandalnya itu putus, ya minta kepada Allah. Ya Allah, tali sandal putus ya Allah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Atau yang sandalnya hilang ya ketika Jumatan. Nah, barakallahu fikum. Sering terjadi, ya Allah, sandalku hilang ya Allah. Nah. Baik, ya. Dan waktu terjadi barakallahu fikum tayyib. Ya Allah kabulkan ya. Jadi ada teman itu yang ketika Jumatan ya dia bawa swalo ya, itu biasa sering hilang, memang dikira orang sandal masjid ya kan. Nah, dia cuma ke masjid Jumatan bawa sandal swalo. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Pulang-pulang hilang sandalnya, dibawa orang dikira sandal masjid. Nah, akhirnya dia kayak orang bingung tuh, nyari kemana, ya Allah sandalku ya Allah, ketemu ya Allah. Nah, ya, jadi ada seorang jamaah yang tanya, kenapa pak? Sandalku hilang, itu ambil saja sandal saya itu. Dikasih sandal karfil barakallahu fikum. Nah, tayyib ya. Hilang swalo dapat karfil. Nah, jangan jadikan bisnis nanti. Jumat depan kayak gitu lagi ya kan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Bawa swalo mengharap dapat karfil barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu enggak bagus juga ya. Nah. Tayyib. Bahkan sebagian masjid itu ada yang memang menyediakan ya. Jadi tahu kalau jamaah masjidnya itu sering kehilangan sandal, akhirnya mereka sediakan. Kalau yang kehilangan sandal itu disediakan, ada sandal untuk orang-orang yang kehilangan sandal. Nah, saking ingin membuat jamaah masjidnya itu merasakan nyaman ya. Jadi pulang enggak ada yang nyeker barakallahu fikum. Nah, tayyib. Al-muhim. Jadi kata Rasul, walaupun sampai ketika apa? Sandal tali sandalmu itu putus, minta kepada Allah. Nah, tayyib. Hatta yas'alahu al-milha. Hatta yas'alahu al-milha. Sampai-sampai dia pun minta kepada Tuhannya garam, ya. Nah, lagi malam-malam mau sahur gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Masak telur, kasih garam, garamnya habis. Ya Allah, garam habis. Ya Allah. Nah, tayyib. Minta kepada Allah. Barakallahu fikum. Nah, kalau dikabulkan, ya Anda sebagai yakin. Kalaupun enggak datang, ya Anda sudah barakallahu fikum melakukan yang kebaikan. Iya. Karena dari doa itu enggak pernah kosong. Iman nanti diganti dengan yang lebih baik, ya kan? Atau barakallahu fikum disimpan di surga, atau dihilangkan dari hal-hal yang membuat Anda bahaya. Jadi enggak ada ruginya ketika Anda minta barakallahu fikum kepada Allah hal yang seremeh dan sereceh itu kepada Allah. Nah, dan Allah senang dengan hamba yang seperti itu, semakin suka Allah. Ketika ada seorang hamba yang begitu ya kecanduan, begitu ketergantungan kepada Allah, apa-apa merengek, ya Allah. Nah, dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah, oh, ya Allah. Nah, ya. Allah justru senang dengan hamba yang seperti itu. Ya, hal yang remeh dia minta kepada Tuhannya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Allah semakin suka dengan hamba yang tipikalnya seperti itu. Nah, tayyib. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis, al-habbu ala du'a was-su'al minallah. Al-habbu ala du'ai was-su'al minallah. Adanya anjuran bagi kita untuk berdoa dan meminta kepada Allah. Kemudian faedah berikutnya adalah tayyib, su'alul insan rabbahu kulla syai' min amrihi. Su'alul insan rabbahu kulla syai' min amrihi. Hendaknya seorang insan itu meminta kepada Tuhannya segala sesuatu dari urusannya. Nah, ya. Jadi minta kepada Allah itu urutan pertama, bukan yang terakhir. Ketika mentok biasanya manusia baru ingatnya kepada Allah. Iya, ketika masih banyak yang diharapkan kepada manusia, dia lupa kepada Allah. Nah, itu justru perkara yang barakallahu fikum tidak tepat. Iya, ya. Kalau kita melihat di kalangan salaf, justru mereka anti. Iya, bahkan dalam hal yang remeh sekalipun, enggak mau mintanya kepada makhluk. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ketika disebutkan dalam sebagian riwayat, sebagian para sahabah, ya, cambuk kudanya itu jatuh. Nah, mereka nggak ada yang mau untuk minta ambilkan sama orang lain. Mereka rela untuk turun mengambil cambuk ontanya tadi atau kudanya. Barakallahu fikum. Nah, jadi hal seremeh itu pun mereka nggak mau mintanya kepada makhluk. Imam Ahmad di antara doa beliau, barakallahu fikum, yang sangat masyhur, Allahumma kama sunta pakai sot, sona ya sunu ya. Allahumma kama sunta wajhi anis sujudi li ghairika. Ini bagus doanya. Allahumma kama sunta wajhi anis sujudi li ghairika fasunhu anil mas'alati li ghairika. Kata Imam Ahmad, Allahumma, ya Allah, kama sunta wajhi, sebagaimana engkau menjaga wajah ini, anis sujudi li ghairika, dalam sebagian riwayat, anis su'ali li ghairika, sebagaimana engkau menjaga wajahku ini untuk sujud kepada selainmu, untuk meminta kepada selainmu, nah, fasunhu, maka jagalah wajahku ini, anil mas'alati li ghairika, untuk meminta kepada selainmu. Nah, ya. Jadi sebagaimana engkau membuat diriku ini tidak sujud kepada selain dirimu, maka tolong ya buatlah wajahku ini tetap terhormat. Jangan sampai malu karena minta-minta kepada kepada manusia. Nah, itu doanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Jadi dalam perkara yang remeh, kita itu disukai justru mintanya kepada Allah. Ya, nah. Dan dalam perkara yang remeh, harusnya kita barakallahu fikum tidak mintanya kepada manusia. Yang sering terjadi justru terbalik. Ya, kita dalam perkara yang remeh ya mintanya kepada manusia, barakallahu fikum, ya, dan melupakan minta kepada Allah jalla wa ala. Wallahu taala a'lam bissawab, gitu ya. Jadi kalau ada minta apa-apa sebelum minta ke yang lainnya, mintalah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.